Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanabidina a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala. Qala rahimahullah Al-Hadith As-Samin Wasab'un Warba'umiyah. Hadis yang ke 478. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Bad'un wa talqabra fa hasa alaihi thalath hasayat wa huwa qa'im. Rawahu Ad-Darqutni. Dari sahabat yang mulia Amir ibn Rabi'ah, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah mensolatkan jenazah Utsman ibn Mad'un. Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan menaburkan tanah di atasnya 3 kali taburan dalam keadaan beliau berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Al-Hadith ikhtalafa fihi al-ulama. Qala ba'duhum fi isnadihi da'fun. وقال بعضهم الحديث حسن وله شاهد من حديث جعفر. وصححه Syaukani wa ghairu. Para ulama berselisih tentang hadis ini. Sebagian mereka mengatakan dalam sanadnya ada sesuatu yang lemah. Sebagian yang lain mengatakan hadis ini hasan karena memiliki penguat dari hadis Ja'far. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaukani dan yang lain. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula mashru'iyatu sholati 'alal mayyit wa hiya fardhu kifayatin. Disyariatkan mensholati mayat dan hukumnya fardhu kifayah. Atsaniyah masra'iyatu ittiba'il janaiz minas salati hatta dahni. Disyariatkan mengantar jenazah dimulai dari mensolatkannya sampai menguburkannya. Atalifah. Faedah yang ketiga, malam yatawalla dafna. Malam yatawalla dafna yustahabbu lahu ayah tua salasa khasayatin min turabin al-qabri. Malam yatawalla dafna istahabbu lahu ayah tua salasa khasayatin min turabin al-qabri. Orang yang tidak ikut mengubur mayat, maka disunahkan baginya untuk menaburkan 3 kali taburan dari tanah di atas kuburannya. 6. Selesai kubur, sebelum meninggalkan tempat disunahkan untuk menaburkan tanah 3 kali taburan di atas kuburan tersebut. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-hadits at-tasi' wa sab'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-479. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafil mayyit waqafa 'alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al'an yus'al. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Dari sahabat yang mulia Utsman, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika selesai mengubur mayat, beliau berdiri di hadapan kuburannya dan beliau bersabda kepada yang ikut di pemakaman itu, mintakan ampun untuk saudara kalian, mintakan keteguhan untuknya, sungguh dia sekarang sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. 6. Al-hadith sahih. Sahahahu Al-Hakim wa wafaqahu Al-Dhahabi. Wa qala An-Nawawi isnadu jayyid. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sanadnya jayyid. Fi fawaid. Al-faidatul ula قال ابن القيم رحمه الله كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا فارغ من دفن الميت Qama ala qabrihi wa ashabihi. Qama ala qabrihi wa ashabu. Wa sa'alallaha lahu at-tathbita. Wa amarahum ayas'alu lahu at-tathbit. Wala yulakkinu kama yaf'aluhun nasu al-an. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengubur mayat, beliau dan para sahabat berdiri di hadapan kuburan, kemudian meminta kepada Allah keteguhan untuk si mayat. Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminta keteguhan kepada si mayat, dan beliau tidak mentalkin mayat itu seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Jadi ada yang maju kemudian bawa buku mentalkin, baca Yasin. Jadi habis pemakaman langsung ada yang maju di kuburan, baca apa ini? Yasin, mentalkin. Ya. Tidak seperti itu. Tapi memerintahkan kepada para pengantar untuk memintakan ampun dan tasbih, keteguhan kepada si mayat. Barakallahu fikum. Asalnya intifa'ul mayyit, intifa'u al-mayyiti bid-du'ai wal istighfari lahu. Hadis ini menunjukkan bahwa mayat bisa mengambil manfaat dari doa dan istighfar yang diberikan untuknya. Jadi kalau ada yang mati, kemudian yang mengantarnya atau siapa saja mendoakan kebaikan untuknya, memintakan ampun untuknya, maka itu bermanfaat bagi yang mati. Ya. Nah, walaupun dia sudah mati. Ketiga, isbatu soalil mayit fi qabri. Hal ini menunjukkan bahwasanya si mayat itu akan ditanya di dalam alam kuburnya. Baik. Qala rahmatullah. Al hadis al-80 wa 400. Hadis yang ke-480. Wa an dhamata bani habibin ahli tabi'in qala. Dari Dhamrah ibnu Habib, salah satu tabiin, dia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wan sarafan nasu anhu ayu qala inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah salasa marat ya fulan qul rabbiyallah wa diniyal islam wa nabiyyi muhammad. Orang-orang menganggap baik jika kuburan mayat sudah diratakan dan para pengantar sudah pulang, ada seseorang yang berkata di sisi kuburan, "Hei fulan, ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Hei fulan, katakan Rabbu ya Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad." Untuk bantu agar jawabannya lancar. Rawahu Sa'id ibnu Mansur mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur secara mauquf. Wa ditabrani nahwahu min hadis Abi Umama marfu'an mutawwala. At-Tabrani juga meriwayatkan seperti itu dari hadis Abu Umama secara marfu' dan panjang. Nah, al-hadis dhaif. Fihi Sa'id ibn Abdullah al-Asdi. Fihi Sa'id ibn Abdullah al-Asdi. Wa huwa majhul. قال ابن القيم حديثه لا يصح حديث ini tidak sahih والذي نرجح أن الحديث مقطوع وموقوف على رواية ضمع ابن حبيب وهو تابعي والذي نرجح أن الحديث مقطوع وموقوف على رواية ضمر بن حبيب وهو تابعي. Yang kami rujukkan hadis ini maqtu, hanya sampai pada riwayat Dhamr bin Habib dan dia hanyalah seorang tabi'in. Nah, wal khulasah qala as-Sun'ani rahimahullah yatahassalu min kalami a'imati taqiq yatahassalu min kalami a'imati tahqiq annahu hadithun da'if wal amalu bi bid'atun wa la yaghtar bi kasrati man yaf'alu. Kesimpulan dari perkataan para ulama peneliti bahwa hadis ini memang da'if dan mengamalkannya termasuk kebid'ahan dan jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang melakukannya. Nah, jadi setelah selesai dikubur, tokoh masyarakat maju, ya, fulan, qul la ilaha illallah, ya fulan, qul la ilaha illallah, ya fulan, qul la ilaha illallah. Ya fulan, kul Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa Nabi Muhammad. Ya. Ini bid'ah, mungkarah. Walaupun banyak yang melakukannya, tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Karena hadis ini disepakati oleh para ulama pentahqiq sebagai hadis yang dhaif. Nah, قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه تعالى الحديث 81 حديث 481 Wa an Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an qala. Dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku memang melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah ke kuburan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zada At-Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. At-Tirmidzi menambahkan, ziarah kubur itu bisa mengingatkan tentang akhirat. Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa tuzahidu fid dunya. Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dan bisa membuat engkau zuhud terhadap dunia. Nah, al hadis sahih. Waziyadatu Ibn Majah fi sanadiha Ayyub Ibn Hani qal al-hafidh fihi lajin. Hadis ini sahih, namun tambahan dari Ibn Majah dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ayyub Ibn Hani. Al-hafidh berkata fihi lajin, dia itu lajin, lemah. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula, ziyaratul kuburi fi awalil islami kanat mamnu'atan, muharramatan. Ziarah kubur di awal-awal Islam dilarang dan diharamkan. Asalnya, qala An-Nawawi rahimahullah, ijma'ul ulama ala istihbabi ziyaratil qubur ba'da tahrimiha. Lidzukur dunal inas. Berkata Imam An-Nawawi rahimahutaala, para ulama sepakat bahwa ziarah kubur itu disunahkan setelah sebelumnya diharamkan. Tapi untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Nah, yang ijma itu untuk laki-laki. Berarti untuk wanita diperselisihkan. Asalisa, pada yang ketiga. alal kubur wal maut min umuril akhirah. Alam kubur dan kematian termasuk perkara-perkara akhirat. Rabi'ah. Al-hikmah fi mas'iyati ziyaratil qubur hiya at-tadakkur tadakkurul akhirah. Tadakkurul akhirah. Wazuhdu fi dunia. Hikmah disyariatkannya ziarah kubur itu ialah untuk mengingat akhirat dan agar zuhud terhadap dunia. Nah, tambahan agar zuhud terhadap dunia walaupun sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Bastam rahmahu taala, wa ala kulli hal hal mana sahih. Apapun keadaannya, makna tambahan Ibnu Majah tadi apa ini? Sahih. Dengan ziarah kubur kita ingat akhirat dan akan semakin apa ini? Zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Hah? Zuhud terhadap dunia itu apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Wal murad bizuhdi al-mas'ud, yang dimaksud dengan zuhud yang disyariatkan ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat nanti. Jadi perkara dunia yang masih bisa bermanfaat untuk akhirat silakan dinikmati, silakan dilakukan, tapi yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu namanya apa? Zuhud. Wabihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun kalau meninggalkan dunia secara mutlak, ini bukan zuhud tapi tazahud. Dan tidak ada apa ini kenyataannya. Kalau dia meninggalkan dunia secara mutlak, terus mau hidup di mana? Di bulan? Nah, di matahari? Atau di planet Jupiter? Atau mana? Jadi gak bisa. Pasti dia akan apa ini? Memanfaatkan dunia sedikit ataupun banyak. Sehingga pengertian zuhud dengan meninggalkan dunia secara mutlak tidak tepat. Yang benar ialah tarku ma la yanfa' fil akhir, meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhir. Harta bermanfaat gak untuk akhirat? Bermanfaat kalau dimanfaatkan untuk yang baik. Berarti boleh punya harta kan? Iya. Baju bermanfaat gak? Pakai sholat, pakai untuk taklim, pakai untuk yang baik, ya. Nah, gitu. Adapun yang enggak bermanfaat ditinggalkan, itu baru zuhud. Ada pertanyaan, apakah orang yang meninggal karena tenggelam dan tidak dikubur mayatnya, apakah tetap terkena adab kubur? Seandainya dia memang layak mendapat adab kubur, ya dapat. Tenggelam, ya, terbakar sampai habis, ya, atau dibakar, atau dimakan binatang buas, semuanya itu akan ditanya di alam kuburnya. Kok bisa? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kubur di sini itu alam kubur, bukan kubur dohir, ya. Kuburan dohir itu adalah simbol saja untuk mengantarkan mayat ke alam kubur yang sebenarnya. Ada yang kemudian ingin bukti, orang itu kalau bagus amalnya, kuburannya jadi lapang lebar, digali, kok tetap itu alam kubur. Kita gak bisa melihat, kan alam kubur termasuk bagian dari apa? Perkara akhirat, kita sudah gak bisa tembus ke sana, kecuali kita yang mati dan tahu sendiri, oh ternyata begini maksudnya. Mati dulu tahu nanti, kalau belum mati gak tahu, ya. Jelas. Katanya kalau orang itu jelek agamanya, maka akan dipersempit kupunya, bahkan sama malaya dipaskan kupunya sampai pecah tulah belulangnya, ya, amuk. Ternyata di kupur dulu masih tetap agak lebar. Jadi alam kubur tidak bisa kita apa ini lihat, termasuk apa ini alam akhir. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ya, ada penghalang yang menghalangi kita dari alam barzakh. Kita enggak bisa tembus ke alam itu kecuali kita memang sudah waktunya ke sana, ya. Nah, baru bisa mengetahui hakikat sebenarnya alam kubur atau alam barzakh itu. Nah, barakfik. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.